Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-13 dari silsilah ilmiah beriman dengan kitab-kitab Allah adalah tentang kitab Al-Injil bagian yang kedua. Di antara kabar yang kita ketahui tentang Al-Injil di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga tentang sebagian yang terkandung di dalam Al-Injil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kandungan kitab Injil adalah kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Al-A'raf 157. Demikian pula penyebutan sebagian sifat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Al-Fath 29, dan Allah juga menyebutkan di dalamnya bahwa Allah membeli jiwa dan harta orang yang beriman dengan surga sebagaimana di dalam surat At-Taubah 111. Dan di antara kabar yang kita ketahui tentang kitab Injil di dalam Al-Quran dan Al-Hadith, yang keempat, diturunkan kitab Injil malam tanggal 14 Ramadhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa unzilatit tawratu li sittin madhaina min Ramadhan, wa unzilal injilu li thalatha ashrata madhat min Ramadhan. Dan Taurat diturunkan setelah 6 hari berlalu di bulan Ramadan, yaitu malam tanggal 7. Dan Injil diturunkan setelah 13 hari berlalu di bulan Ramadan, yaitu malam tanggal 14. Hadis riwayat At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Perlu diketahui bahwa Al-Injil yang ada sekarang bukanlah Injil yang asli yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Al-Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa tidak diketahui bekasnya. Yang ada hanyalah tulisan orang-orang yang tidak jelas riwayat hidupnya dan tidak ada sanad yang sahih, yang mereka hidup berpuluh-puluh tahun setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah. Sehingga banyak kesalahan dan perbedaan yang banyak sekali antara Injil-Injil tersebut. Oleh karena itu, mereka menamakan Injil-Injil tersebut dengan nama-nama penulisnya. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohana, dan lain-lain. Dan mereka tidak mengatakan bahwa itu adalah Injil Isa alaihi salam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.